Apa nasihatnya untuk kami yang tidak memiliki gairah tinggi dalam menuntut ilmu? Ya. Ini sebenarnya termasuk masalah di pada diri kita. Tidak ada di antara kita pada saat ini yang mampu mengatakan bahwa dirinya semangat menuntut ilmu. Saya sendiri merasa bahwa diri saya kurang semangat menuntut ilmu. Kalau dibandingkan dengan para ulama as-salaf terdahulu, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Belum ada yang kita lakukan sebenarnya. Orang-orang terdahulu melakukan perjalanan berbulan-bulan pakai jalan kaki untuk menuntut ilmu. Ya. Ada yang meninggalkan keluarganya tahunan. Ya. Kalau sekarang bisa telepon, bisa SMS, mereka tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Jelas ya? Tapi bersama dengan itu, subhanallah, kita tetap giat menuntut ilmu. Adapun kita di masa ini, ya, segiat-giat kita mungkin di masa ini adalah semalas-malas orang di masa as-salaf. Ya, dalam menuntut ilmunya. Karena itulah semangat dan girah, ya, itu hendaknya terus kita kembangkan. Dan cara mengembangkannya adalah seorang banyak berdoa kepada Allah. Kemudian dia banyak duduk dengan orang-orang yang baik. Dan yang banyak membaca biografi dan perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, dan para as-salaf. Ya. Kemudian yang keempat, dia banyak mengingat arti dari kehidupan itu apa. Dan kemana dia setelah hidup di dunia ini. Ya. Ini insyaAllah ta'ala motivasi yang akan menyebabkan seorang itu lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu.